kasih hilang tiado kabar. Mangannyo Allah batamu mangko kapadi. Pisangko lai manunggu rupanya lah di tangan urang. Talinya kasih hilang tiada kabar.